الطاهر أعزكم الله. الحديث 11 حديث عن القبلة للأربعين النووية. الحديث من الورع وترك الشبه، ورع dan meninggalkan syubhat-syubhat. Yang makna syubhat-syubhat menjadi syubhat. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa rihanatuhu radhiyallahu anhum. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بروايتكم من أبي محمد يأتي الحسن بن علي رضي الله عنهما. حسن أنا في علي بن أبي طالب سبحان الله من رضاك دوال dan kunyahnya Al-Hasan adalah Abu Muhammad. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau merupakan sibtu Rasulullah, cucu Rasulullah sallallahu dan merupakan raihanatuhu, kecintaannya atau orang yang sangat dicintainya. Qala Al-Hasan berkata radhiyallahu anhu, "Hafidhtu min Rasulillah." Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragu-ragukan kamu kepada apa yang tidak meragu-ragukan kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Dan yang mengendari oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis ini sahih di dalam Irwa'ul Ghali nomor 2074 dan bisa lihat pula Sahih Al-Jami' nomor 3377 dan 3378. Hadis ini diriwayatkan dari cucu Rasulullah SAW Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنه وعن أبيه وأمه سبحان الله مريضينه dan meridai bapaknya dan meridai ibunya. Bapaknya adalah Khalifah Rasyid yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah anak Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاطمة. وهو أفضل الحسنين. Dan Hasan ini adalah yang afdal dari dua Hasan. Al-Hasanain yakni dua Hasan. Yang dimaksud Hasan dan Hasan, inilah perbedaannya dengan mereka-mereka para mutasyayyi'in, apalagi syiahnya. Mutasyayyi'in yakni orang yang kesyiah-syiahan itu menganggap Husain lebih utama dari Hasan, sehingga mereka menyebutnya Husanain, dua Husain. Tetapi Al-Sunnah wal-Jamaah menyatakan dengan dalil dari Rasulullah SAW bahwa yang afdal dari keduanya adalah Al-Hasan. Bahkan lahirnya Imam Mahdi di akhir zaman dari turunan Al-Hasan, bukan Al-Husain. Mereka, para kaum mutasyayyi'in mengambil dari Syiah, menyanjung-nyanjung Husain, dan mengangkat Al-Husain lebih daripada Al-Hasan, bahkan lebih daripada semestinya. Justru karena perbuatan Al-Husain yang sesungguhnya tidak disetujui dan tidak disepakati oleh para sahabat yang lain, yaitu ketika mau menerima panggilan para pemberontak dari Kufah, ternyata sampai di sana Husain disitu oleh mereka dan dikhianati sampai terjadilah pembantaian Husain radhiyallahu anhu. Sedangkan Al-Hasan mereka tidak suka karena perbuatan yang baik. Inilah keanehan kaum Syiah dan mutasyayyi'in. Husain mereka cintai karena perbuatannya yang salah radhiyallahu anhu, salah dalam artian ijtihad beliau karena tidak disepakati oleh para sahabat yang lain yang kibar, yaitu ikut atau mau dipanggil oleh para pemberontak dari Kufah. Dan ternyata ditipu, ternyata dia kena. Sedangkan Al-Hasan mereka benci karena kebaikannya. Apa kebaikannya? Yaitu mengalah ketika hampir terjadi perang besar antara pasukan Al-Hasan dengan pasukan Muawiyah. Maka Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu melihat dua pasukan besar kaum muslimin seperti dua gunung yang kalau bertempur tidak akan selesai kecuali setelah membunuh setimbang dengannya, dan segunung pula yang akan mati. Maka Al-Hasan melihat maslahat yang lebih besar, yaitu darah kaum muslimin, maka dia mengalah. Asal engkau mau tetap di atas Quran dan Sunnah, menegakkan Quran dan Sunnah dan merapat syariat Islam, saya akan serah kepada. Maka Muawiyah mengatakan, demi Allah, aku percaya kepadamu, wahai Al-Hasan. Ini lembaran putih yang sudah aku cat dengan catku dan berkaranku. Silakan kamu bikin perjanjian apapun aku setuju. Karena percayanya Muawiyah kepada Al-Hasan, orang yang saleh yang dikenal cucu Rasulullah SAW dan raihanatuhu. Maka setelah itu, pasukan yang tadinya berhadapan dengan senjata yang terhunus, maka berhamburanlah mereka saling peluk-memeluk, saling bersalaman dan berdamai. Ini jasa Al-Hasan yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Ini kata orang Syiah, Al-Hasan adalah pengkhianat. Ketika mereka dia mau mengalah dan memberikan kepada Muawiyah, itu adalah pengkhianatan besar, mencoreng wajah kaum muslimin, katanya. Mencorengnya ini mencerca atau membuat jelek wajah kaum muslimin. Maka kenapa para ulama salah mereka, kaum Syiah? Justru dengan perbuatan itu, mubayyid wujuh al-muslimin, mencerahkan wajah-wajah kaum muslimin, cerah. Dari dua belah pihak, cerah, gembira mereka. Sampai tahun yang disebut dengan tahun jamaah, tahun persatuan. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih di sini dimukil. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asna alaih. Nabi memuji Al-Hasan. Yaitu kala, inna bni hadha sayyid, anakku ini adalah sayyid. Yang ditokohkan, yang dihormati. Wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan Allah akan mendamaikan dengan sebab dia fi'ataini minal muslimin, mendamaikan dua kelompok dari kalangan kaum muslimin. Ini pujian apa terfaham? Jelas sekali lafadznya. Inna ibni hadza sayyid wa sayuslihu. Anakku ini adalah sayyid. Kenapa dikatakan sayyid? Karena dia mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Justru naziyah atau keistimewaan Al-Hasan yang dipuji oleh Nabi dijadikan oleh Syiah sebagai celah. Dijadikan oleh kaum mutasyayyirin sebagai satu perbuatan yang pengkhianatan, katanya. Mengkhianati Ahlul Bait. Itu mengkhianati Ahlul Bait. Kalau mengkhianati Ahlul Bait, enggak mungkin Rasulullah SAW memuji dengan mengatakan inna bni hadza sayyid wa sayuslihu. Allah akan mendamaikan dua pasukan dengan sebab Al-Hasan. Dan walaupun Ahlu Sunnah menyatakan bahwa Al-Hasan lebih afdol daripada Al-Husain, tetapi keduanya Al-Hasan dan Husain adalah raihatar, dua raihatar. Ya, Rasulullah SAW menyebutnya dengan raihatar. Atau dua orang yang sangat dicintai. Bahkan disebutkan pula Sayyida Shababi Ahlul Jannah, tokoh pemuda Ahlul Jannah. Dua-duanya, Al-Hasan maupun Al-Husain. Jangan menyebabkan kita mencerca Al-Husain. Karena Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu juga seorang yang mulia. Dimuliakan oleh Rasulullah SAW, dimuliakan oleh para sahabat, para sahabatnya. Dan beliau adalah seorang yang soleh juga, terkenal kesolehannya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, hanya saja ijtihad beliau waktu itu dinasehati oleh beberapa sahabat, jangan berangkat, ini masa fitnah. Jangan berangkat, ini adalah masa yang betul-betul banyak fitnah dan banyak terjadi pembantaian-pembantaian dan perkara yang tidak duga-duga. Tetapi kelihatannya beliau punya ijtihad tersendiri, dan kemudian terjadilah apa yang terjadi, yaitu pembantaian dan pembunuhan terhadap Al-Husain dan pasukan kecilnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita ucapkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Al-Hasan dan Al-Husain, dan semoga Allah meridhai Ali bin Abi Thalib, dan Allah meridhai ibunya Fatimah, dan Allah meridhai para sahabat seluruhnya. Fa'aslahallahu bihi bainal fi'atainil mutanazi'ain, maka Allah damaikan dua pasukan yang bertikai. Hina tanazala 'anil khilafah, ketika Al-Hasan mengalah dari kekhilafahan, menyerahkannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Fanala bidzalika syiadah, maka dengan itulah, dengan perbuatan atau dengan jasa Al-Hasan itulah, dia mendapatkan asyiadah. Asyiadah itu artinya kesayyidan, ketokohan, menjadi orang yang sepuh, yang dihormati dua belah pihak, yang menjadi orang yang dihormati dari pihak Muawiyah maupun pihak Al-Hasan sendiri. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadis, kata beliau, hafidtu, aku hafal dari Rasulullah, dana yaribu ila mala yaribu, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ini hadis dipilih oleh Imam Nawawi dan dimasukkan ke dalam hadis arba'in ini karena merupakan tonggak kaidah dari kaidah fikih, bahwa kita memilih yang yakin dan meninggalkan yang meragukan. Yakni aitruk alladhi tartabu fihi, tinggalkanlah apa yang kamu masih ragu-ragu tentangnya. Wa tashukku fihi ila syai'in alladhi la tashukku fihi, kamu tinggalkan yang meragu-ragukan kamu, yang kamu masih syak padanya, kepada apa yang kamu tidak ragu, kepada apa yang kamu mantap padanya dan kamu yakin. وهذا يخبر الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. فإنه مرس dengan hadis yang sudah lewat, ketika Rasulullah mengatakan إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. Kemudian dikatakan tentang أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, perkara subhat-subhatnya adalah yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Famanit takut subhat faqadit taqra'a lidinini wa'arudai, barang siapa yang menghindari perkara yang subhat, yang masih meragukan yang samar-samar ini, berarti dia telah menjaga agamanya dan telah menjaga kehormatannya. Kalau meragukannya dalam masalah hukum syariat, ini halal atau haram, tapi dia saya tidak makan, jadi haram, tidak tahu. Saya tidak yakin itu haram. Sebagai halal, saya juga tidak yakin itu halal. Makanya dia tidak memakan. Dia tinggalkan yang meragukan. Berarti dia menjaga agamanya. Agamanya semakin sempurna karena terjaga dari perkara-perkara syubhat. Demikian pula kehormatannya. Kalaupun dia cenderung kepada sesuatu bahwa ini adalah halal, tapi masyarakat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, masyarakat kebanyakan tidak mengetahui tentangnya, maka ketika kamu mengerjakannya, orang-orang akan bertanya-tanya, kok mengerjakan sesuatu yang makruh, yang haram, karena dikira haram oleh masyarakat, maka kehormatannya yang jatuh. Walaupun secara hatimu dan ilmumu sudah melihat bahwa kecenderungannya kepada yang halal, tapi dia tetap karena masih belum yakin, dia tinggalkan. Jangan sampai jadi fitnah. Ini sama dengan hadis yang kita baca sini, yaitu dana ya ribu bila mala ya ribu, tinggalkan yang meragu-ragu, bukan perkara yang tidak meragu-ragu kan kamu. Makanan masih banyak, kenapa cari yang ragu-ragu? Tapi kan sekarang sudah tidak alkoholnya, Ustaz. Dua tak ada minuman lain selain itu. Namanya saja tidak melambangkan keharuman, karena sudah dikenal Homer dengan nama bintang, sudah kenal itu semua. Tapi sekarang tidak ada alkohol, walaupun apalagi dikatakan oleh MUI ada zat yang memabukkan Al-Ustaz, alkohol ataupun bukan alkohol tetap haram. Kalaupun kemudian dalam keadaan tidak diketahui ada sesuatu yang memabukkan, maka kita ragu jangan-jangan. Karena memang satu nama, satu pabrik, satu grup dengan orang-orang yang bikin komer, maka kita ragu dan syubhat itu paling sedikit. Apalagi sudah menyatakan haram secara tegas. Alhamdulillah. Demikian pula pada perkara-perkara lain yang memang di sana ada kesamaran, ada syubhat, maka dianjurkan oleh syariat, dianjurkan oleh sunnah Rasulullah SAW untuk meninggalkannya. Alladzi yaribuka wa tashukku fihi sawa'un kana fi umurid dunya aw umur akhirah fal ahsan an tartaba minhu an tartaha minhu. Maka apa yang meragukan kamu dan membuat kamu syak apakah dalam perkara dunia ataupun dalam perkara akhirat, maka lebih baik atau lebih afdal adalah antartaha minhu, al ahsan antartaha minhu, lebih baik kamu istirahat daripada selesai, selamat kamu, tartaha minhu, tartah dari rohah. Kalau kamu tidak masuk kepada yang melakukan, rohah, hati tenteram, hati dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang. Tapi kalau masuk ke dalam kasuhat, harus gelisah. Haram, gelisah terus. Berarti kamu tidak rohah. Nakal ahsan, ada bahan ini. Yang lebih aktual adalah kamu meninggalkan yang melakukan itu. Alhamdulillah makanan masih banyak, minuman yang halal masih banyak. Tetapi kalau sudah ada yang layar ribu, yang tidak meragukan kamu, maka keyakinan yang tidak meragukan kamu lah yang dulu bisa. Tidak akan bisa hilang dengan shock, dengan berita yang meragukan. Nyatanya ini adalah sesuatu yang secara yakin terbukti perkakalan. Luar bisa, simpang siur beritanya. Maka keyakinan itu lah yang dulu bisa. Keyakinan itu tidak akan salah dengan sesuatu yang meragukan. Qala wa anta da'u hatta la yakuna fi nafsika qalaq, maka hendaklah kau meninggalkan perkara syubhat itu agar tidak ada di dirimu qalaq, kebingungan, kegundahgulanaan, waqtirab, keboncangan, fima fa'alta wa atai, terhadap apa yang telah kamu kerjakan atau telah kamu datangi, yang telah kamu makan atau telah kamu kerjakan. Kamu akan bingung, akan selalu gelisah, dan selalu dalam keadaan terjerat, goncang, kalau itu perkara syubhat. Maka al-ahsan antartaha minhu, maka yang afdal adalah kamu rohah meninggalkannya. Tentunya min fawaid hadzal hadis adalah badalla alaihi lafdhuhu. Lafadznya sangat pendek, merupakan kesimpulan. Dari awal sampai akhirnya kesimpulan. Masalah alaihi lafdhuhu min tarkil insan lil asya. Faedah yang kita ambil adalah apa ditunjukkan dalam lafadznya, yaitu meninggalkan atau seseorang hendaklah meninggalkan perkara-perkara yang dia ragu padanya. Bilal asya allati la yaqtar fiha, kepada perkara-perkara yang tidak meragukan. Wa minha annal insan ma'murun bijtina bima yad'u ila al-qalaq. Dan secara umumnya kita mendapatkan faedah yang lebih umum, yaitu diperintahkan, dianjurkan manusia untuk meninggalkan sesuatu yang akan membuat kegoncangan jiwa. Sebabnya. Di antara contohnya adalah ini, masuk perkara syubhat, kamu gelisah dan menjadikan kamu selalu dalam keadaan cinta, maka ditinggalkan. Demikian pula perkara-perkara lain yang membuat kamu dalam keadaan halak, maka tinggalkanlah. Ini faedah dari hadis yang simple. Dak malayar ibu, tidak malayar ibu. Diriwayatkan kepada Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Dimustahikan oleh Syekh Al-Albani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.